Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat ke-26 dari surah Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wala yusyriku fi hukmihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai umat Islam, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Allahu a'lamu bima labisu, kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain darinya, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Pendengar yang dirahmati Allah, berkali-kali kita mengatakan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk, hidayah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, hidayah untuk merasakan aura kekuatan iman di dalam diri kita. Pada ayat ini Allah menegaskan kepada kita peristiwa yang terjadi pada Ashabul Kahfi, yang apabila kita mengikutinya, benak kita menggambarkan bagaimana manusia bisa tertidur selama 309 tahun dalam kondisi yang tetap biasa saja. Dan ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa Allah mampu untuk melakukan itu. Allahu a'lamu bima labisu, tidak saja dia mampu dan dia mengetahui bagaimana secara perinci yang terjadi di gua tersebut. Lebih jauh lagi dari kisah Ashabul Kahfi ini, Allah memberi pelajaran kepada kita bahwa lahu ghaibus samawati wal ard, dialah yang maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengetahui apa yang terbetik di dalam jiwa kita pada saat ini, apa yang kita duga terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita berpikir positif terhadap Allah, ataukah kita merasa lebih hebat dari Tuhan, ataukah kita adalah penentang utama dari keberadaan Allah di bumi ini. Wa huwa aladdul khisam, dan itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan. Pelajaran yang kita sampaikan tadi bahwa kekuatan iman membuat kita menjadi orang yang nyaman. Karena apa? Karena kita bersama dengan Zat yang maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pengetahuan kita yang terbatas saja dapat memakmurkan dunia ini, apalagi kalau kita bersama dengan Zat yang maha mengetahui, tentu kita menjadi hamba yang paling bahagia. Absir bihi wa asmi, maka gunakanlah pengetahuan Allah dengan kedekatan kita kepadanya untuk dapat melihat dengan nurullah, melihat dengan hidayahnya. Wa asmi, mendengar dengan hidayah Allah, kita menjadi tangan panjang, perpanjangan tangan Allah. Kita membantu manusia karena manusia yang dibantu adalah saudara kita, adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita bersama Allah, dan itulah seharusnya, dan itulah keyakinan kita yang utuh. Karena apa? Kalau kita bersama selain Allah, kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan orang lain pun tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad pun, pelajaran yang lalu kita temukan dan kita petik, dia tidak bisa menjamin esok hari, karena esok hari tidaklah pasti. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, menceritakan kepada kita bagaimana kuasa Allah yang akhirnya memberi pencerahan dan ketenangan serta kebahagiaan di dalam jiwa kita. Ya, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita baru dengar tadi yaitu Qulillahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Kita mengetahui, tapi Allah lebih mengetahui. Kita mengetahui pasti, tapi Allah secara pasti mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kepastian kita pun tidak mutlak, hanya kepastian Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-26 ini, agar cerita pada ayat 25 itu tadi sudah terima sajalah. Harus terima dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan cerita itu, itu mereka itu tinggal labisu, mereka itu tinggal berdiam di gua tersebut sampai 309 tahun. Maka banyak hal yang perlu kita kaji di dalam cerita ini, dalam kisah ini. Satu sisi juga Allah menceritakan tentang beberapa orang mereka. Ada yang mengatakan 3, 4-nya adalah anjing, 4 orang mereka, yang kelimanya adalah anjing. Begitulah, karena hal itu adalah hal yang menjadi watak manusia yang selalu menanyakan kisah ceritanya itu secara konkret. Al-Quran adalah merupakan pedoman dan petunjuk. Jadi yang dikedepankan Allah, bagaimana kita mengambil pedoman, bagaimana kita mengambil petunjuk dari kisah tersebut. Satu sisi lain, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, bagaimana Allah menyebutkan secara rinci tentang bagaimana Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam goa sampai 309 tahun, sampai anak cucu mereka itu sudah berubah, sudah menjadi 4 keturunan, bahkan bisa jadi 5 keturunan, yang mana 5 keturunan itu mungkin tidak akan dapat mereka lihat bagaimana sesungguhnya terjadi yang dibikin Allah Subhanahu wa taala, Allah hidupkan kembali. Maka dikatakan Qulillahu a'lamu bima labisu. Sudahlah, hanya Allah lah yang tahu. Kenapa? Karena Allah yang memiliki tentang hal-hal yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi. Kita hanya sekedar untuk dapat mengetahui hal tersebut, bahwasanya inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sampaikan lagi absir bihi wa asmi. Ini adalah menunjukkan tajam sekali Allah itu melihat, sehingga tidak ada aturan. Kalau kita masih ada aturan, kalau ingin melihat jauh maka kita pakai teropong, kalau kita ingin melihat sesuatu maka kita harus menggunakan alat-alat yang mana mata kita ini tidak mampu. Karena kita melihat langit, awan saja yang ada di sekitar kita itu merasakan dekat, tapi kalau kita kunjungi sampai ke langit itu tidak akan pernah jumpa langit pertama. Begitulah luasnya Allah bikinkan. Setelah itu Allah mengatakan asmi, Allah itu amat tajam pendengarannya. Malahum min dunihi miwali. Allah tidak pernah memakai bantuan, karena itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Maka langkah yang paling akhir Allah mengatakan wala yusyrik fi hukmihi ahada. Janganlah kita berbuat syirik dengan mengatakan sesuatu yang bertentangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hal di dunia ini kita selalu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam cerita kisah buto ijo, ada yang marah yang begini, kisah-kisah yang lain yang menyebabkan kita itu berbuat kemusyrikan dengan mengadukan persajian di laut karena kau itu mempunyai kekuatan makna. Maka hal-hal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita dekatkan dengan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah, itu akan menjadi lebih senang kita dalam menghadapi kehidupan ini. Karena orang yang musyrik itu, orang yang melakukan syirik itu akan menjadi lebih sangat rumit dia akan menjalani kehidupannya. Begitu saya ingat. Ya. Terima kasih Pak Jurul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan dari ayat 26 surah Al-Kahfi ini tiga hal. Pertama, wallahu a'lam. Allah Maha Tahu. Dalam hidup ini, akhir dari perjalanan kita, sampailah kita pada titik kelima, wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang Maha Tahu, karena pengetahuan manusia sangat amat terbatas. Yang kedua, pengetahuan Allah yang begitu luas membuat kita diminta oleh Allah melihat dengan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar dengan telinganya. Dalam arti, bukan berarti kita melihat yang kasat mata, tetapi ambillah hidayah Allah. Karena apa? Karena orang kafir digambarkan oleh Allah dengan summum bukmun, mereka buta dan tuli. Bukan berarti mereka tidak punya mata dan telinga, tetapi apa? Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai hidayah yang meniti jalan kehidupan ini menuju kehidupan yang kekal dan abadi, penuh dengan ketenangan dan kesenangan, yaitu surga Jannatul Na'im. Di balik itu adalah keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melihatlah dengan mata Allah, mendengarlah dengan telinganya. Yang ketiga dan terakhir, Allah Maha Kuasa hingga dia tidak perlu sekutu, baik itu istri ataupun anak, baik itu teman ataupun kawan. Allah Maha Kuasa, kekuasaan yang mutlak, membuat dia mampu mengatur, mengurus dan mengetahui sampai hal yang terkecil dengan zatnya yang mutlak, Al-Wahidul Ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.